Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarak alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembahasan kita pembacaan terhadap kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil bab man lam yajid al-mukafa'ah falyad'u lahu, yaitu bab siapa yang tidak mempunyai sesuatu untuk membalas kebaikan saudaranya maka doakan. Nah, kemudian kita ambil hadis yang datangnya dari Anas, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, sedikit kita murajaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil seorang perawi yang bernama Thabit daripada hadis ini. Nah, siapa nama lengkap beliau? نعم عند من ثابت بن أسلم البناني نعم نما كنيه اليوم صباح نما كنيه أبو محمد نعم kemudian beliau posisinya sebagai apa, sahabat apa, tabi'ut tabi'in? Ah, Hisham tabi'in, paling banyak mengambil hadis dari Anas. Nah, siapa yang bisa menyebutkan pujian Anas terhadap beliau, Anas bin Malik? Adnan. Naam, inna lil khairi ahlan. Ada orang-orangnya. Dan termasuk di antaranya adalah Thabit, ya. Termasuk pembuka pintu kebaikan, ya. Baik. Pada tahun berapa beliau wafat? Para salaf, ya, mereka berihtimam terhadap tarikh, ya. Mereka meletakkan perhatian terhadap tarikh penanggalan. Oleh karenanya kalau kita beli kitab, ya, di cover kitab pasti tertulis, ya, tanggal. Ya, pasti tertulis tanggal. Seperti yang ada pada kita, ada Adabul Mufrad lil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Di sampingnya tertulis tanggal 194 sampai 256. Ini tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Ya, mereka meletakkan ihtimam perhatian. Ketika menyebutkan seseorang pasti mereka menyatakan mutawaffa sanah, meninggal di tahun ini, ya. Dan tidak sedikit dari mereka yang menyebutkan lahir pada tahun ini. Ya, nah, apa di antara faedahnya? Di antara faedahnya kita tahu bahwasanya fulan ini syakha fil Islam, qadim di dalam Islam, tua di dalam Islam, atau sedikit was, sedikit umurnya, namun meletakkan perhatian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedahnya, sehingga kita mengambil qudwah, ya. Kita mengambil contoh dari semisal rijal, ya. Semisal rijal yang Allah pilih untuk mengemban atau menyampaikan agama ini kepada kita, ya, para ruwat al-hadis. Begitu juga ulama setelahnya. Nah, mereka meletakkan ihtimam. Jadi bahkan para thalabatul ilm, ya, banyak dari mereka mungkin lupa berapa usianya, namun mereka menghafal tarikh, tanggal kelahiran dan tanggal kematian syuyukh mereka, guru-guru mereka, ya. Nah, beliau meninggal tahun berapa? 128 atau 127. Khilaf di antara mereka, ya. Yang masyhur 127 Hijriah pada usia yang ke 80 berapa? 86 tahun. Ya, nah ini kan kita tahu, berarti beliau syakhafil Islam. Jadi sangat wajar ketika beliau dijuluki Syekhul Islam, gurunya Islam. Ya, artinya jenggotnya memutih, rambutnya memutih di dalam Islam, di dalam dakwah, berkhidmah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam hadis ini, ya, terdapat bahwasanya kaum muhajirin menyatakan kepada Rasulullah SAW, "Zahabal ansar bil ajri kullihi." Sebutkan ayat yang menyebutkan tentang mereka, ya, fadilah daripada kaum yang disebutkan Nabi SAW dalam hadis ini, muhajirin dan ansar. Tayyib, indaman. Oman mana? Ayat yang memuji mereka. Sampingnya. Iban. Adnan. Ammar. Farid. Reza, mana Reza? Arman. Barakallahu fiik. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dengan ini kita tahu fadilah daripada muhajirin wal ansar. Ketika disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kita tahu kemuliaan mereka. Naam. Kemudian apa sebabnya? Ya, mereka mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Belakangnya Arman, siapa namanya? Mana? Siapa namanya? Miksam, ayo Miksam. Sebabnya apa? Muhajirin datang kepada Rasulullah mengeluh. Wallahi muraja'ah hakikatnya lebih kita butuhkan daripada dars, ya. Muraja'ah sebetulnya lebih kita butuhkan daripada inti dars. Dars penting, namun muraja'ah tidak kalah pentingnya. Bahkan mana yang lebih banyak, muraja'ah. mana yang lebih banyak murojaah daras. Cukup sekali kita meletakkan perhatian terhadap pelajaran, kita mencatat, karena ilmu itu yang pertama didengar dengan telinga kita, bisama', ya, didengar dengan telinga kita. Kemudian ilmu itu ditulis, ya. Oleh karenanya sebagian sahabat menyatakan qayyidul ilm bil kitabah, tandai ilmu itu dengan tulisan. Kemudian ilmu itu yuqra, dibaca, ya, ilmu itu dibaca. Ini penting, ya, ini penting. Maka inilah yang disebut dengan murojaah. Terus kita memurojaah, membaca fawaid yang telah kita dapat. Al-Allamah Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, beliau dalam perjalanannya dari negeri Irak, ya, menuju ke daerahnya, menuju ke negeri asalnya, kembali ke Najd, bersenjatakan apa? Bersenjatakan tulisan. Beliau mengcopy tulisan-tulisan daripada Syekhul Islam dengan tangannya, ya. Dan ini yang menjadi apa? Bekal ilmu. Terus beliau murojaah, beliau baca, beliau hafal untuk bekal dakwah mereka. Maka talib ilm wajib, ya. Talibul ilm ini wajib mereka punya bekal ilmu sebagai silah, sebagai senjata. Karena kalau antum akan menghadapi a'da, ya, menghadapi musuh-musuh dakwah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala pasti jadikan syaitin, ya, yuhi ba'duhum ba'dan, syaitin yang saling mewahyukan satu dengan yang lainnya, ya. Untuk apa? Untuk menghiasi zukhrufal qawli ghurura, ucapan yang jelek atau perbuatan yang jelek mereka hias sehingga menjadi sesuatu yang baik. Syubhat, melontarkan syubhat. Ini pasti, ya. Likulli nabiyyin aduwan. Setiap nabi itu ada musuhnya. Maka mereka pun diberikan silah dengan apa? Dengan ilmu, dengan hujjah wal burhan. Dan ini wajib dimiliki oleh setiap talib ilm untuk mematahkan hujjah-hujjah mereka. Ya. Maka penting antum belajar sekarang di sini mengumpulkan fawaid-fawaid dari asatidzah yang menyampaikan di tempat ini, dan insyaallah kelak antum akan merasakan, ya, antum akan merasakan pentingnya apa yang antum tulis. Ya. Had, naam. Apa sebabnya mereka mengeluh zahab al-ansar bil ajri kullihi? Dalam riwayat lain kemarin telah kita sampaikan, zahaba ahlud dusur bil ujur. Mereka orang yang punya harta mendapatkan pahala. Apa sebabnya? Hah, Hisham. Di sini pentingnya fokus tarkiz, ya. Fokus belajar. Artinya ketika kita duduk di majelis kita fokus. Asya'an kulla sya'an, kepentingan kita dalam belajar itu, ya, adalah al-fahm, ya. Aham muhimmat fi talabil ilm, termasuk perkara yang terpenting di dalam menuntut ilmu itu adalah al-fahm. Adapun hifz itu nomor dua, ya. Hifz nomor dua. Yang pertama dengarkan dan fahami. Kalau anda faham tanyakan. Baru setelah itu kita menghafal. Baru setelah itu kita menghafal. Nah, kita menghafal kalau kita tidak faham. Makanya metode terbaik di dalam hifzul Quran adalah fahmul ma'ani, memahami makna. Dengan itu biiznillah akan kokoh, ya, akan kokoh. Pahami makna, hafalkan setelahnya. Ini metode terbaik di dalam memelihara ilmu. Taib. Ah, ada yang bisa menjawab? Nah, ad. Iya, apa kebaikan-kebaikan itu? Naam. Ini jawaban yang tepat. Jazakallah khair. Insyaallah di hari ini dipegang oleh Ammar, ya. Dipegang oleh Ammar. Jawaban yang tepat ya, karena mereka sholat sebagaimana kaum muhajirin sholat, namun mereka punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh kaum muhajirin. Karena kaum muhajirin mereka meninggalkan diyar mereka, meninggalkan rumah-rumah mereka, meninggalkan harta-harta mereka untuk berhijrah. Ya. Kemudian bab selanjutnya adalah man la lam yashkurin nas. Yaitu siapa yang tidak mau bersyukur kepada manusia adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dua hadis telah kita baca kemarin. Itu yang pertama, la yashkurullah man la yashkurun nas. Di sini terdapat perawi satu saja pertanyaan, yang bernama Rabi' bin Muslim. Ya. Siapa beliau? Adnan. Rabi' bin Muslim Abu Bakar Al-Qurashi. Siqah terpercaya. Baik. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu ma'unati ar-rajuli akhahu. Bab selanjutnya adalah bantuan seseorang terhadap saudaranya. Itu beliau rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya manusia ini di antara adab dan akhlak yang harus mereka pegang adalah al-i'anah, adalah membantu saudaranya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadisnya, man naffasa an mu'minin qurbatan naffasallahu anhu qurbah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolong kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menolong kesulitannya kelak yaum al-qiyamah. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang selalu ada pada kebutuhan saudaranya, maka Allah pun ada pada kebutuhannya. Ya. Ala kulli hal. Beliau ingin berdalil tentang permasalahan ini. Ya. Kemudian beliau memasukkan sebuah hadis. Ya. Masukkan sebuah hadis. Qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais. Berkata Imam Al-Bukhari, berkata kepada kami Ismail bin Abi Uwais. Telah lalu mungkin telah kita ambil tentang beliau, Ismail bin Abi Uwais, gurunya beliau. Namun Allahu a'lam, nampaknya beliau tidak memasukkan Ismail bin Abi Uwais pada kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Allahu a'lam, mana belum mentakid. Karena beliau ini termasuk yang dianggap lemah oleh sebagian ulama. Ya, dianggap lemah oleh sebagian ulama. Qala haddatsani Abdurrahman bin Abi Zinad. Ya, Abdurrahman bin Abi Zinad. Ya. Abdurrahman bin Abi Zinad, yaitu Abu Zinad namanya adalah Abdullah. Jadi beliau adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Zakwan, ya, Abu Muhammad Al-Qurashi. Begitu juga Abdurrahman bin Abi Zinad, ya, dianggap lemah oleh sebagian orang, namun Al-Imam Abu Dawud rahimahullah memuji beliau. Kata beliau, beliau adalah seorang alim bil Quran, ya, yang punya keahlian di dalam Al-Quran. Dan Imam Tirmidzi menganggapnya thiqah, terpercaya. Ya, oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan hadis ini pada kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ya. Karena terdapat pembicaraan pada perawinya yang beliau tidak mempersyaratkan, artinya mempersyaratkan dengan persyaratan yang luar biasa ketat pada Jami' Shahih. Ya, tidak mungkin memasukkan semisal perawi-perawi ini pada Jami' Shahih, ya, karena ada kalam tentang perawinya. Namun bil jumlah hadis ini adalah hadis sahih, ya, dengan banyaknya jalan, dan asalnya ada di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, dengan jalan yang lain. Dengan jalan yang lain, ya, Abdurrahman bin Abi Zinad qala an abihi, ya, dari bapaknya Abdullah, ya, Abdurrahman bin Abi Zinad, namanya bapaknya adalah Abdullah. Abdullah bin Zakwan, ya. Abdullah bin Zakwan thiqah, terpercaya, ya. La syak fihi, tidak diragukan lagi tentang keilmuan beliau. Beliau adalah seorang imam, beliau adalah seorang faqih, bahkan dikenal sebagai faqihnya ahli Al-Madinah. Naam. Bahkan kibar al-a'immah meriwayatkan hadis dari beliau, Abdullah bin Zakwan. Semisal Imam Malik, Imam Darul Hijrah, meriwayatkan dari beliau. Begitu juga Sufyan ats-Tsauri. Naam. Meriwayatkan hadis dari beliau, kibar a'imah yang mengambil hadisnya. Bahkan beliau juga dijuluki oleh Sufyan, begitu juga yang lainnya, dijuluki sebagai apa? Amirul Mukminin fil hadis. Ya, artinya pembesarnya ilmu hadis. Dan sanad yang terdapat beliau ini yang paling sahih ketika beliau meriwayatkan, ya, beliau meriwayatkan dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Ini riwayat yang paling sahih. Qala an Urwah, Urwah masyhur, ma'ruf, ya, Urwah bin Zubair bin Al-Awwam rahimahullah. Ya, beliau tidak termasuk sahabat karena terlahir setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya tidak bertemu Nabi alaihi salatu wasallam. Anaknya sahabat masyhur Zubair bin Al-Awwam, saudaranya seorang sahabat Abdullah bin Zubair, ya, beliau putranya Asma binti Abi Bakar, cucunya sebaik-baik manusia, ya. Dan beliau dikenal, ya, mungkin sering kita lewati tentang beliau, namun laba sedikit sebagai murojaah, ya. Dikenal sebagai seorang alim yang meriwayatkan riwayat-riwayat tafsiriyah, banyaknya beliau meriwayatkan tafsir tentang makna ayat ini, ya. Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Qala an Abi Marawihin, dari Abu Marawih. Beliau adalah Sa'ad namanya, namanya Sa'ad Al-Ghifari Al-Laythi, dikenal dengan Abu Marawih. Ada yang menyatakan beliau tabi'in, namun banyak yang menyatakan beliau adalah saghirus sahabah, yaitu sahabat kecil semasa dengan Nabi SAW, dan ini yang lebih tepat. Dan beliau meriwayatkan dari banyak sahabat, ya. Qala an Abi Dzarrin, termasuk meriwayatkan dari Abu Dzar, ya. Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Jundub bin Abdullah bin Junadah. Nama beliau adalah Jundub bin Abdullah bin Junadah. Abu dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari Al-Laythi radhiyallahu an. Abu Marawih dan Abu Dzar adalah sahabiyan, dua orang sahabat. Naam. Satunya senior, satunya junior. Demikian. Qala 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kami sampaikan tadi, asal hadis ini ada pada Sahih Al-Bukhari dengan jalan yang lain. Ya. Qala qila ayyu al-a'mali khairun. Dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, itu dilontarkan sebuah pertanyaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, amalan apa saja yang baik. Di dalam riwayat Bukhari, ya, dikatakan ayyul amali afdal, dengan lafaz yang sedikit berbeda. Amal apa saja yang lebih afdal, yang paling utama? Qala imanun billah. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang pertama adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan yang mulia, dan ini adalah merupakan pondasi daripada amal soleh. Ibadah apapun harus didasari dengan iman, ya, harus didasari dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman billah, ya, pertama kita perlu memurja'ah lagi apa itu iman. Al-iman sebagaimana dikatakan oleh al-imam Ibnu Faris rahimahullah, setiap kata yang berdasarkan alif, mim, dan nun, ya, setiap kata yang didasari alif, mim, dan nun, aslani mutaqariban, ada dua dasar makna yang hampir bersamaan, mirip maknanya, yang dekat. Ahaduhuma, salah satunya adalah al-amanah, diambil dari kata amanah, asal katanya adalah alif mim nun, ya. Al-amanah allati hiya dhiddul khiyanah, yaitu amanah itu lawannya khianat. Lawannya khianat. Wa ma'naha sukunu al-qalbi. Maknanya amanah itu adalah ketenangan hati, ya. Jadi ada di antara kata yang dasarnya tiga alif, mim, dan nun. Contohnya polisi, disebut dalam bahasa Arab juga dengan rijalul amni. Ya, rijalu al-amni. Maka kata dasarnya alif, mim, dan nun. Mengapa demikian? Karena dengan wujudnya mereka, dengan adanya mereka, manusia merasa tenang. Ya, manusia merasa tenang. Maka disebut apa? Disebut sukunul qalb, yaitu hati mereka ini tenang ya, dengan keberadaan para polisi, sehingga mereka tidak khawatir dari pencurian-pencurian, dari kriminalitas dan lain sebagainya ya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua kata beliau adalah at-tasdiq, yaitu tasdiq, membenarkan ya, membenarkan. Dan ini yang dimaksud di sini imanu billah, yaitu membenarkan ya. Maknanya apa? At-tasdiq ya. Adapun ini asal daripada iman, tasdiq, kita mempercayai ya, mempercayai apa yang diperintahkan Allah, setiap apa yang diperintahkan Allah, apa yang diberitakan, apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan menerimanya, kita menerima, kemudian kita tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini hakikat daripada keimanan. Maka ulama menyatakan al-iman adalah qaulun bil lisan. Iman itu seorang harus mengucapkan dengan lisannya. Wa amalun bi al-jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Wa'tiqad bi al-qalbi, dan meyakini di dalam hati ya. I'tiqad bil qalb, yaitu tasdiqul qalb. Tasdiq bil qalbi, yaitu membenarkan di dalam hati. Ini adalah kesatuan iman ya, kesatuan iman yang harus saling berkesinambungan. Maka para ulama ijma bahwasanya iman itu adalah demikian. Begitu juga iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, maka ketika dia khusyuk, semakin kuat ya, kemauan dia untuk beribadah. Terus semakin memperbanyak dia beribadah kepada Allah, rangkaian ibadah, sholat, kemudian di bulan Ramadan terutama ketika kita puasa, maka semangat untuk melakukan kebaikan ini muncul. Nah ini maknanya iman itu yazid, bertambah. Wayangkus, begitu juga iman itu berkurang. Bagaimana bisa berkurang? Nah, bisa dirasakan ya, seseorang ketika memperbanyak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin mengurangi keimanannya. Maka semakin malas dia ya, semakin malas dia untuk beribadah kepada Allah. Biasanya sholat sunahnya rajin, kemudian karena maksiat demi maksiat, maka berkurang syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bertambah sehingga di sana ada mereka-mereka yang memang betul-betul kokoh dalam keimanannya. Ada al-awliya, ada salihin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, yang betul-betul kokoh dalam keimanannya. Sehingga di sana juga ada orang yang disebut dengan ahli ma'asiyah, itu mereka yang kurang imannya, tidak sempurna imannya. Bahkan dari bahayanya nuksanul iman, berkurangnya iman itu, sehingga kita jumpai pada sebagian orang mereka keluar murtad dari Islam. Ini sebabnya apa? Sebabnya adalah syai' al-yasir, sesuatu yang mungkin ringan dan remeh ya, melakukan sebuah kejelekan, kemudian akan semakin bertambah, bertambah, bertambah, sampai hilang sama sekali keimanannya ya. Maka dia menjadi apa? Menjadi kafir. Hakadha. Maka ini adalah merupakan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau menyatakan, laqitu akthar min alfi rajulin, aku bertemu lebih dari 1000 orang minal ulama'i dari kalangan para ulama bil amsar di kota-kota. Fama ra'aitu ahadan yakhtalifu fi anna al-imana qawlun wa amal yazidu wa yanqus. Kata beliau, mereka semua aku tidak melihat salah satu dari mereka berselisih. Ya, artinya tidak ada perselisihan menurut al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bahwasanya iman itu adalah ucapan. Ya, kita mengucapkan. Bahwasanya iman itu adalah amalan dengan anggota badan. Bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bertambah dan berkurang, ya. Begitu juga para a'immah yang lain, ya. Di antara mereka adalah Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Beliau menukilkan ijma', ya. Kata beliau, ijma'a ahlul fiqhi wal hadis. Mereka bersepakat ahli fikih dan ahli hadis, ala anna al-imana qaulun wa amal. Bahasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Wala amal illa biniyah. Maka tidak ada amalan kecuali dengan niat. Artinya di sana harus ada amalan hati, ya. Itu dengan niat, dengan niat. Wal imanu indahum, dan iman ini menurut mereka yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Wah, kata para imam yang lainnya. Semisal mereka Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Ya, mereka meyakini bahwasanya iman ini demikian adanya. Ya, maka mereka berdalil dengan firman Allah di dalam surat innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal. Maka orang-orang yang beriman itu idza dzukirallahu, ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imanan, maka akan bertambah keimanannya. Nah, dari ayat ini mereka berdalil bahwasanya keimanan itu bertambah dan konsekuensinya juga berkurang. Ya. Oleh karenanya di antara motivasi yang datangnya dari Umar bin Khattab, beliau menyatakan halummu nasdadu imanan, bersegeralah kalian untuk menambah keimanan, ya. Demikian, ya, ini adalah sedikit, ya, tentang iman. Dan imanu billah di sini adalah termasuk iman ini banyak. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasul, dan secara umum beriman kepada seluruh apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu termasuk padanya beriman terhadap uluhiyahnya, beriman terhadap rububiyahnya, beriman terhadap asma wa sifat, mentauhidkan Allah dan seluruh apa yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Ini adalah amalan yang mulia, karena beriman kepada Allah adalah pondasi dasar dalam setiap amal soleh. Tidak ada keimanan maka tidak ada amal, ya. Tidak akan bermanfaat amalan seseorang. Qala wa jihadun fi sabilihi. Kemudian yang kedua kata Rasulullah di sini adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jihad adalah amalan yang mulia, yaitu amalan badaniyah, ya. Amalan badaniyah yang mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan as-salatu ala waqtiha. Hadis Abdullah bin Amr, salat pada waktunya. Kemudian birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Dalam hadis ini disebutkan hanya jihad saja. Jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya jihad di sini adalah qital al-musyrikin dengan tujuan menegakkan kalimat Allah adalah kalimat yang paling tinggi. Ya, namun al-jihad hakikatan ya, diawali dengan kita berjihad terhadap diri kita. Itu jihad yang disebut dengan jihadun nafs, berperang dengan badan kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan memerangi syaitan daripada bisikan-bisikan mereka untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena jika seseorang tidak bisa memerangi dirinya, maka dia tidak bisa untuk memerangi selainnya daripada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimulai dengan mujahadatun nafs, dengan kita memerangi diri kita sehingga kita siap untuk tunduk kepada al-haq, untuk tunduk kepada kebenaran, untuk melakukan perintah-perintah Allah, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, untuk kita senantiasa bersabar atas ujian-ujian dan musibah-musibah yang diberikan. Demikian yang wajib ya. Yang kemudian jihad ini ada dua ya. Ada dua. Yang pertama al-jihad bi saif, jihad dengan senjata. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini, jihad dengan senjata melawan orang-orang yang merendahkan Islam, terutama musuh-musuh Islam yang datang menyerang kaum muslimin di rumah-rumah mereka. Maka wajib hukumnya untuk membela diri dan memerangi mereka. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad bil burhani wa al-ilm, dengan hujjah-hujjah dan juga ilmu. Ya, ini yang harus dimiliki oleh setiap talibul ilm. Yang harus dimiliki oleh setiap talib al-ilm. Dan ini adalah yang utama, ya. Ini adalah yang utama. Tayyib. Qala wa qila fa ayyur riqabi. Ini adalah amalan yang pertama yang disebutkan. Kemudian yang kedua, qila fa ayyur riqabi afdal. Kemudian Abu Dzar tidak berhenti. Beliau pun masih bertanya, budak mana yang paling afdal? Itu maknanya budak yang seperti apa yang paling utama untuk kita bebaskan. Ya, ini pertanyaan dari Abu Dzar kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha. Budak yang paling utama untuk kalian bebaskan adalah yang paling mahal harganya dan yang paling berharga bagi pemiliknya. Maknanya apa? Maknanya orang ini adalah orang spesial, orang yang mulia, yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa, orang yang baik. Ya. Namun dia adalah seorang budak. Ya, maka yang seperti inilah sebaik-baik budak yang engkau bebaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan potongan ini beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalih bahwasanya seseorang itu harus membantu saudaranya. Dengan apa? Dengan idkur raqabah. Dengan dia membebaskan budak, maka dia telah membantu budak tersebut untuk bebas dan beribadah kepada Allah sebagaimana dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena budak terbatas. Ya, mereka sholat, mereka puasa, mereka wajib melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Namun pada beberapa ibadah seperti jihad, ya seperti haji dan lain sebagainya, maka mereka terikat dengan tuan-tuannya. Maka dengan dibebaskannya budak-budak tersebut, dia telah membantu orang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang kecerdasan al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan sesuatu yang mungkin ada sedikit ke arah sana, namun beliau bawa ke situ. Ya, ini menunjukkan kecerdasannya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan beliau dikenal dengan dengan kecerdasan memang ya. Beliau dikenal dengan kecerdasannya, dengan luasnya istidlalnya beliau, bisa kita jumpai di dalam kitab-kitabnya, dalam Jami' As-Sahih, begitu juga dalam Al-Adabul Mufrad. Bagaimana beliau mengambil hanya dengan isyarat sebagai dalil ya. Hanya dengan isyarat sedikit maka beliau jadikan dalil, dan ini sah-sah saja ya. Sah-sah saja yang seperti ini. Bahkan menunjukkan detailnya beliau, telitinya beliau rahimahullah. Qala, kemudian selanjutnya ini amalan yang kedua yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala afara'aita in lam astati' ba'd al-amal. Maka beliau bertanya lagi, apakah engkau memandang ya Rasulullah, jika aku tidak bisa untuk melakukan sebagian amalan yang disebutkan tersebut, yaitu jihad, kemudian membebaskan budak. Qala fatu'inu dha'ian au tasna'u li akhraqa. Kata Rasulullah, jika engkau tidak bisa maka bantulah orang-orang yang dha'i. Nah, ini juga bisa ya, potongan ini juga bisa dijadikan dalil atas bab ini, yaitu engkau membantu orang-orang yang dha'i. Orang-orang yang dha'i maknanya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah orang-orang yang fakir. Engkau membantu orang yang fakir, karena orang yang fakir itu dia dha'i segala-galanya. Dia melewatkan perkara-perkara yang mungkin bisa ia lakukan dengan harta, namun mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa membayar zakat, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dha'i yang seperti ini ya. Maka yang dimaksud adalah engkau bantu orang yang fakir, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini juga nampak ya dari potongan ini pada bab, yaitu bab seseorang menolong saudaranya ya. Termasuk di antara saudaranya adalah orang-orang fakir. Au tasna li akhraq. Begitu juga pada potongan ini ya. Engkau membantu akhraq, yaitu maknanya orang-orang yang tidak bisa mengatur apa yang menjadi tugasnya, walaupun dia telah berusaha namun dia tidak bisa, tidak bisa mengatur. Dia punya tugas misalnya menjaga toko misalnya, contoh ini ya, satu contoh saja, menjaga toko, namun dia tidak bisa memperbaiki ya, tidak bisa memperbaiki. Tasna li akhraq, itu kau bantu yang seperti ini. Nah, ini termasuk amalan yang mulia, amalan yang mulia untuk mempermudah apa yang menjadi tugasnya. Nah, ini baik itu pada itqur raqabah, termasuk di sana terdapat i'anah, membantu saudaranya. Begitu juga pada potongan ini, fatu'inu dha'ian, menolong orang yang fakir. Atau tasna' li akhraq, engkau membantu orang yang memang ditugaskan pada hal itu namun dia tidak apa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa mengaturnya walaupun dia sudah berusaha. Dia sudah berusaha tapi tidak mampu, ya. Ini semua adalah masih pada lingkup ma'unah, pada lingkup ma'unah. Qala afara'aita in dha'uftu. Naam. Baik, azan dulu. Fadhal azan, setelah azan kita lanjutkan hadis ini. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan kembali hadis ini. Qala Abu Dzar, afara'aita in dha'uftu, bagaimana kau pandang jika aku lemah dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Qala tad'un nas minasyarr, maka tinggalkan manusia untuk engkau tidak berbuat kejelekan kepada mereka. Fa innaha sadaqatun tasaddaqa biha ala nafsik, karena itu adalah dinilai sedekah, engkau bersedekah dengannya kepada dirimu sendiri. Maka di dalam hadis yang mulia ini, ya, secara umum terdapat yang pertama hirs, ya, semangatnya para sahabat Nabi SAW atas kebaikan. Di antara mereka adalah Abu Dzar yang senantiasa bertanya terhadap hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan hakikatnya itu juga bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dari zaman itu hingga hari ini. Karena yang diucapkan Nabi SAW adalah wahyu dari Allah sebagai pedoman kita, dan kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini juga terdapat dalam hadis ini fadilah amalan-amalan yang disebutkan dalam hadis ini. Tentunya setelah beriman kepada Allah terdapat fadilah jihad. Kemudian yang kedua terdapat fadilah itqur raqabah, membebaskan budak, dan membebaskan budak yang terbaik adalah yang paling baik budaknya, orang yang paling dicintai dan paling ia senangi. Ya. Begitu juga di antara amalan yang dicintai Allah dan terdapat padanya fadilah adalah membantu orang-orang fakir atau membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, ya, ketika dia tidak bisa untuk melakukan tugasnya. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengganggu orang lain, ya, tidak mengganggu orang lain. Kemudian di sini juga terdapat bahwasannya kaidah ditetapkan oleh ahlul ilm, al-adad la mafhuma laha, bilangan itu tidak bisa difahami dengan bilangan. Artinya di sini Rasulullah menyebut ada sekian amalan, namun bukan itu saja Islam. Ya, oleh karenanya dalam hadis yang lain disebutkan amalan apa saja yang dicintai Allah, disebutkan as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, birrul walidain. Pada hadis yang lain terdapat motivasi untuk bersedekah, untuk beramal jariah, untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Artinya bilangan itu jangan difahami dengan bilangan. Ketika tiga yang disebut di sini, maka Islam lebih luas daripada itu. Ya. Dan di sini terdapat sesuatu yang kita anggap berharga, namun ketika kita korbankan sesuatu tersebut untuk agama Allah, ketika kita ikhlaskan karena Allah, insya Allah mendapatkan pahala yang lebih besar. Contohnya budak, kata Rasulullah SAW di sini, yang paling baik adalah aghlaha thamanan wa anfasuha inda ahliha, yang paling bermanfaat, paling dicintai oleh yang memiliki. Jadi apapun, ya, tidak hanya budak dikiaskan dengan ini, segala sesuatu yang mungkin kita senang, kita cintai, namun dibutuhkan fi sabilillah, dibutuhkan di jalan Allah, maka kita ketika memberikannya, insyaallah biiznillah akan mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga terdapat tawadhu'nya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara mereka adalah Abu Dzar yang menyatakan afara'aita in lam astati' ba'dhal amal, bagaimana engkau memandang jika aku tidak bisa untuk melakukan amalan ini. Hakikatnya mereka adalah orang yang paling semangat. Amalan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, mereka berada pada barisan yang terdepan. Ini adalah keadaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Wa illa apa yang beliau ucapkan itu semata-mata karena tawadhu'nya mereka. Karena tawadhu'nya mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di sini terdapat tercelanya mengganggu kaum muslimin, mengganggu jalan mereka. Oleh karenanya di dalam Islam diatur hak jalan, jangan sampai di jalan kita mengganggu jalannya kaum muslimin. Ya, hati-hati, karena ini banyak orang yang masih belum ngeh. Sebetulnya dia tidak mau mengganggu, tapi belum ngeh, belum sadar. Ya, contoh, ya, satu contoh ini di sebuah kampung, ya, jalannya kecil, ya, kemudian naruh motor sembarangan di depan rumahnya. Nah, ini mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka di antara hak jalan, ya, di antara hak jalan sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam sebutkan di dalam sebuah hadisnya adalah menyingkirkan gangguan, ya, menyingkirkan gangguan daripada jalan. Maka ini yang harus kita perhatikan, dan ini mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang lain. Ini yang harus kita perhatikan. Dalam hadis ini tercela mereka yang mengganggu kaum muslimin, baik itu jalan mereka atau mengganggu dengan lisan mereka. Ya, hati-hati. Bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Inna syarran nas," sejelek-jelek manusia, "indallah manzilatan," manzilahnya, kedudukan yang paling jelek di sisi Allah adalah mereka mantarakahun nas ittiqa'a syarrih. Orang yang ditinggalkan oleh manusia, manusia tidak mau dengan dia, menjauhinya karena takut daripada kejelekannya. Ya, karena kejelekan, gangguan terhadap kaum muslimin adalah perkara yang tercela dan dibenci oleh kaum muslimin. Ya, di sini terdapat tercelanya amalan tersebut. Insyaallah naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan biiznillah insyaallah sisa daripada pembahasan ini akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.